الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwan fillah, pada malam ini kita akan membahas atau membicarakan tentang satu kewajiban agama yang sangat agung, yaitu nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tamim Ad-Dari mengatakan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat sendiri Ibn Fiddin berasal dari kata nasaha, yang artinya adalah menyaring atau memurnikan. Nafahul asal, aku menyaring madu hingga menjadi murni. Jadi kata-kata nasihat artinya adalah kemurnian. Menyaring sesuatu hingga murni itu disebut nasah. Ya, disebut nasah. Dan prosesnya disebut nasihat. Jadi nasihat adalah proses membuat sesuatu itu menjadi murni, bersih. Ini merupakan kalimatun jami'ah, satu ungkapan yang luas. Maknanya adalah hiyazatul khair lin mansuh. Itu inti dari nasihat, yaitu hiyazatul khair lin mansuh. Berupaya memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Upaya atau usaha untuk menyampaikan kebaikan kepada orang yang dinasihati, objeknya itu orang yang dinasihati, al-mansuh. Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah mengatakan qalu madaruddin ala arba'ati ahadith. Intisari agama itu terpulang kepada empat hadis. Wa ana aqul anna madarahu ala hadithi ad-dinun nasihat. Dan aku katakan, kata al-imam an-nawawi, bahwa intisarinya, inti dari intinya itu, ya empat itu kalau mau di press lagi, kalau mau disaring lagi, kalau mau dikecilkan lagi, maka terpulang kepada satu hadis, yaitu hadis ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Inna imadad-din wa qawamahu an-nasihat. Sesungguhnya imadad-din, yaitu tonggak, pilar dan panji dari agama serta tiangnya, penyangganya adalah nasihat. Fal mu'minu daiman tajiduhu nasihan li nafsihi awalan wa li ghairihi min ikhwanihi thaniyan. Dan seorang mukmin itu selalu senantiasa mendapati dirinya adalah seorang yang nasih. Ya, selalu memberi nasihat. Baik itu kepada dirinya, itu yang pertama, li nafsihi awalan, wa li ghairihi min ikhwanihi, dan juga kepada orang-orang lainnya, saudara-saudaranya yang lain, itu yang kedua. Jadi nasihat itu tertuju pertama kali kepada diri. Seseorang hendaklah menasihati dirinya, berbicara kepada dirinya sendiri, menasihati dirinya sendiri. Kemudian dia tidak lupa menasihati orang-orang yang ada di sekitarnya. Menasihati diri sendiri ini adalah suatu perkara yang mungkin kita abaikan. Seorang mungkin lebih suka memberi nasihat, menceramahi orang lain, tapi untuk menceramahi dirinya sendiri ini mungkin dia lupa. Maka mungkin dia perlu merenung, dia perlu bertafakur, dia perlu mengoreksi, menghisab dirinya sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sendiri sebelum kamu dihisab nanti pada hari kiamat. Jadi Al-Imam An-Nawawi mengatakan seorang mukmin, orang muslim itu haruslah menjadi seorang yang nasih, selalu menasihati. Pertama dia menasihati dirinya. Dia berkata kepada dirinya, ya sudah jauh mana perjalanan hidupnya. Kadang-kadang ya, seorang manusia itu juga lupa berapa sudah usianya. Hingga dia asyik terus hidup, tapi lupa dia sudah berapa tahun. Ada juga yang seperti itu. Tiba-tiba dia lihat, dia hitung, ternyata umurnya sudah 45, 50, bahkan yang ada yang 55, ada yang sudah sampai kepada targetnya 60. Dia enggak sadar. Nah, mungkin dia kurang berbicara kepada dirinya. Ya. Maka dari itu konfidin syariat Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk iktikaf minimal 1 tahun sekali, ya, memutus dirinya dari dunia luar dan berbicara kepada dirinya sendiri, bermunajat kepada Allah dan merenungi ya, dirinya sendiri, berbicara kepada dirinya sendiri. Rasulullah biasa iktikaf pada bulan Ramadan, ya, di 10 hari terakhir. Dia memutus, orang yang iktikaf itu memutus dirinya dari dunia luar, dia berkonsentrasi di tempat istiqafnya untuk ibadah, bermunajat, memohon kepada Allah, berzikir dan merenungi dirinya. Nah, demikian khonifuddin azani Allahu iyyakum jami'an. Karena bukan hanya rambut yang bisa acak-acakan, ya, bukan hanya rambut yang bisa acak-acakan, awut-awutan, tapi hati kita juga bisa acak-acakan dan awut-awutan. Dan menyisir hati itu sangat susah, karena gak bisa disisir oleh orang lain. Ya, kalau rambut acak-acakan mungkin bisa disisir oleh istri, anak, atau orang lain. Tapi kalau hati yang kusut masai, aut-autan, ini gak bisa disisir oleh orang lain. Yang bisa menyisirnya hanyalah kita sendiri, yang memiliki hati tersebut. Dan yang kedua, nasihat itu ditujukan kepada saudara-saudaranya sekitarnya dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban hablun minannas. Ya, kewajiban yang paling agung di dalam hablun minannas itu adalah menyampaikan nasihat. Ya, cuma bagaimana cara menyampaikan nasihat? Tentunya kita harus memperhatikan adab-adabnya. Wala ajra an yakuna min ta'alim ad-din wa wasaya ar-rasul karim an-nushu li kulli muslimin. Dan tidak mengherankan apabila termasuk salah satu di antara ajaran-ajaran agama yang disampaikan oleh Rasulullah, pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah dan baiat yang diambil oleh Rasulullah dari para sahabat, salah satu poinnya adalah an-nushu li kulli muslimin. Ya, jangan lupa memberikan nasihat kepada setiap muslim. Jangan lupa memberikan nasihat kepada setiap muslim. Ya. Nah, ikhwan fillah, proses ini, ya, proses saling menasihati ini adalah suatu tonggak pilar yang menegakkan dan meluruskan, membangun masyarakat muslim, pribadi muslim, rumah tangga muslim. Tanpa ditegakkannya proses saling menasihati ini, maka bangunan baik itu pribadi, masyarakat maupun rumah tangga akan hancur. Coba lihat pribadi yang sudah menjauh dan tidak mau lagi mendengar nasihat. Bagaimana ujungnya pribadi ini? Bagaimana nasibnya pribadi ini akan hancur? Demikian pula coba lihat keluarga yang sudah mulai menjauh dari nasihat, atau dibiarkan tanpa dinasihati atas pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi di dalamnya, maka keluarga itu juga akan hancur. Demikian pula masyarakat, kalau tidak ditegakkan di dalamnya an-nasihat, proses saling menasihati ini, maka masyarakat itu juga akan hancur. Bighaddin nazar an launihi au jinsihi au lughatihi au ardihi, tanpa memandang warna kulitnya atau jenisnya, jenis kelaminnya atau bahasanya atau tanah airnya. Karena fala unsuriyata fiddin, tidak ada unsuria, sukuisme, tidak ada kedaerahan, tidak ada fanatik, hizbi di dalam agama, fanatik golongan di dalam agama. Wala asabiyata wala tabaqatiyata, tabaqatiyata fil Islam, dan juga tidak ada tabaqiyah fil Islam, tidak ada kasta di dalam Islam. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi nasihat ini kita sampaikan kepada siapa saja, yang mulai dari kita katakan awam sampai kepada pemimpin. Nabi mengatakan liman ya Rasulullah, maka Nabi berkata mengatakan lillah wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. A'immatil muslimin, pemimpin, mulai dari pemimpin sampai amatihim, sampai masyarakat awamnya, semuanya berhak untuk mendapatkan nasihat. Wa wajibun nasihah yata'akkadu fi dhuruf wal mutaghayyirat, dan kewajiban nasihat ini akan bertambah kuat melihat kondisi, situasi dan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam kondisi sekarang ini di mana kita katakan banyak manusia yang jauh dari agama, dan faktor-faktor yang mengeluarkan manusia dari ajaran agama itu semakin banyak, faktor-faktor yang menyeret mereka kepada syahwat dan syubhat semakin kuat, maka kewajiban nasihat ini juga semakin ketat atau semakin besar, semakin kuat. Fannas ahwaju ma yakununa ila nasihi wa tawjih wa tadhkir. Manusia dalam kondisi seperti itu tentu sangat membutuhkan nasihat, pengarahan dan peringatan. Sekarang ini kalau masyarakat kita biarkan dengan model beragama mereka, kemudian juga dengan kehidupan fitnah akhir zaman, maka mereka akan hanyut. Berapa banyak orang-orang yang sudah hanyut, berapa banyak orang-orang bahkan bukan hanya hanyut tapi sudah tenggelam, tenggelam dalam fitnah dunia. Jadi mereka sangat membutuhkan nasihat, mereka sangat membutuhkan taujih, pengarahan, dan mereka sangat membutuhkan tazkir, peringatan. Pengarahan kepada yang benar, pengarahan kepada yang hak, pengarahan kepada jalan yang lurus, kepada sesuatu yang bermaslahat, bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Karena kita hidup di dunia ini banyak sekali yang mengalihkan perhatian kita, banyak sekali perkara yang mengalihkan pandangan kita, sehingga kita kadang-kadang menghadapnya kemana, kadang ke sana, kadang kemari. Nah, kita perlu pengarahan, diarahkan. Kadang-kadang seorang nggak tahu, ada yang memang Allah beri rezeki, duit itu mengalir terus kepadanya, dia pun bingung diapakan duit ini. Kadang-kadang juga dia tidak begitu mengharapkan duit itu, tapi begitulah duit itu mengalir terus kepada dia. Nah, orang seperti ini juga perlu taujih, pengarahan. Kemana dan kepada apa hartanya itu harus digunakannya. Nah, banyak orang-orang yang enggak mengerti. Lalu dia gunakan itu untuk maksiat. Untuk perkara yang mengundang kemarahan Allah. Sesuatu yang seharusnya dia bisa gunakan itu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, justru malah sebaliknya. Perkara itu menyeret dia kepada apa? Kepada kebinasaan, kehancuran dunia dan akhirat. Jadi manusia itu intinya butuh pengarahan. Ada orang yang diberi nikmat sehat, tapi nggak tahu dia nggak tahu dia kemana kesehatan itu harus digunakannya. Tenaga yang berlebih itu harusnya digunakannya untuk apa? Kadang-kadang dia bingung juga. Nggak tersalurkan. Nah, kadang-kadang dia salurkan untuk hal-hal yang negatif. atau satu ahli dosa, ya, dia kenceng larinya. Lalu apa? Bingung mempergunakan kekuatannya, akhirnya dia milih profesi jadi pencuri. Ya. Nah, dibikinnya konfidi. Ini salah satu contoh. Banyak manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala gelontorkan nikmat kepadanya, namun karena tidak ada pengarahan, tidak tahu dia harus diarahkan kemana nikmat-nikmat tersebut. Nah, demikian. Jadi intinya seorang insan butuh pengarahan di dalam hidup. Itulah dia taujih. Kullama ibta'adu 'aidin, dan setiap selama ataupun semakin jauh mereka dari agama, maka semakin butuh mereka kepada nasihat ini. Inna taujihaddin wa nusih taujihanna wa nus wa nushahum fadilatun wa rubbama yakunu faridatun. Mengarahkan manusia dan menasihati mereka kepada hal yang baik dan positif itu merupakan satu keutamaan amalan yang dianjurkan, bahkan bisa juga menjadi wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqarridu dhalika fi min muntaliq al-ukhuwah al-imaniyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan ini bertolak dari satu dasar, yaitu apa? Al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan seiman. Yaitu Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang dari kamu hingga dia mencintai saudaranya, dia mencintai. Nah, di sini ada satu hal yang keliru di dalam mengartikan hadis ini. Nabi mengatakan yuhibbu li akhi hatta yuhibba li akhi, hingga dia mencintai untuk saudaranya. Ya, mencintai untuk saudaranya berbeda dengan mencintai saudaranya. Ya, mencintai untuk saudaranya artinya apa? Menyukai banyak hal untuk saudaranya. Sebagaimana dia menyukai hal itu untuk dirinya. Jadi ini maknanya. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana perkara-perkara yang dia cintai bagi dirinya. Nah, di sana ada tambahan riwayat lain. Ya, satu lafal yaitu min khairin, dari kebaikan-kebaikan. Kalau kita memandang kebaikan-kebaikan itu pantas untuk diri kita, ya, ingin kita miliki, maka demikian juga itu untuk saudara kita. Ya. Jadi hendaklah kita juga berbagi kebaikan. Kalau kita ingin, ya, diri kita itu saleh, diri kita itu baik, kan begitu ya. Demikian juga saudara kita juga ingin baik. Ya, ingin juga saleh. Ya, kalau kita ingin sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, ya, kita tidak ingin jatuh dalam mudarat, demikian pula saudara kita. Ya. Kita inginkan baginya, bagi dirinya juga kebaikan, terhindar dari mudarat. Ya. Demikian ikhwan fillah, itu adalah bukti, ya, kecintaannya kepada saudaranya. Ya, bukti kecintaannya kepada saudaranya dan bukti kesempurnaan imannya, bukti kesempurnaan imannya. Kalau saudaranya itu tidak ingin, kalau dirinya tidak ingin terjerumus dalam kesesatan, maka demikian pula dia tentu tidak rida melihat saudaranya itu jatuh dalam kesesatan. Maka dia pun tergerak untuk menasihati, untuk melindungi, memproteksi saudaranya tersebut. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan unsur aqaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu, baik yang zalim maupun yang madlum, yang berbuat aniaya maupun yang dianiaya. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, madlum kami tahu bagaimana cara menolongnya. Orang yang teraniaya atau dianiaya kami tahu cara menolongnya. Lalu bagaimana menolong orang yang menganiaya? Nabi mengatakan tahjizuhu an anidzulmi. Engkau mencegahnya dari perbuatan zalimnya. Itulah cara menolongnya. Ya, kita cegah saudara kita itu dari perbuatan-perbuatan yang merusak misalnya. Perbuatan-perbuatan yang melanggar agama misalnya. Maka itu adalah satu bentuk pertolongan kita kepada saudara kita itu. Wa nushun nas amanatun sawa'un ta'ala biha qalamu katibin aw adibin aw kharajat min fammi alimin aw da'iyatin aw khatibin. Memberikan nasihat kepada manusia itu adalah suatu amanah. Baik itu nasihat yang keluar dari pena seorang penulis atau dari syair seorang penyair, atau keluar dari mulut seorang alim, atau seorang dai, atau seorang khatib. Ya. Nasihat ini adalah amanah, walaupun dari manapun sumbernya, ya maka dia amanah. Amanah yang telah ditunaikan oleh yang memberikan nasihat, dan amanah yang teremban di pundak orang yang diberi nasihat, itu maksudnya. Ya, jadi nasihat itu adalah amanah. Ya, nasihat yang disampaikan itu adalah amanah. Amanah yang telah dilakukan, yang telah ditunaikan oleh orang-orang yang menyampaikannya, baik dari manapun amanah itu berasal, baik dari tulisan, ya, disampaikan melalui tulisan, atau melalui ceramah, atau melalui mulut seorang alim, atau seorang dai, atau seorang khatib, dan atau siapa saja, atau dari saudara kita, maka itu adalah amanah. Amanah yang telah ditunaikannya dan tinggal kepada kita, itu menjadi amanah. Apakah kita bisa mengembannya atau tidak? Apakah kita bisa melakukannya, mendengarkannya dengan baik, lalu mengikuti yang terbaik darinya atau tidak? Nah, demikian yang konfident. Itu amanah yang terpikul di pundak kita. Yajib an takuna al kalimat tudawi wa tu'alib wa tuslih. Maka sebuah nasihat itu haruslah kalimat yang bisa mengobati, kalimat yang bisa menyembuhkan, dan kalimat yang bisa memperbaiki. Ya, demikian sifat sebuah nasihat. Ya, sesuai dengan kata asalnya, yaitu kemurnian, ketulusan. Maka kata-kata di dalam nasihat atau cara di dalam memberikan nasihat itu haruslah tudawi wa tu'alib wa tuslih, mengobati, menyembuhkan, dan memperbaiki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik mereka itu kecuali orang-orang yang menyuruh untuk bersedekah, atau menyuruh kepada perbuatan ma'ruf, atau untuk memperbaiki hubungan di antara manusia. Ya, tentunya bisik-bisik, ya, merahasiakan sesuatu itu adalah satu hal yang bisa menimbulkan kecurigaan. Ya, bisik-bisik antara dua orang ini menimbulkan banyak dugaan atau persangkaan dan lain sebagainya. Tapi ada pengecualian. Kecuali bisik-bisik dalam rangka untuk apa? Untuk menyuruh dia bersedekah, atau untuk menyuruh dia kepada perkara yang ma'ruf, atau untuk memperbaiki hubungan di antara manusia. Nabi mengatakan, "Yunmi khairan wa yaqulu khairan." Ya, dia menyampaikan yang baik dan mengatakan yang baik pula. Fal harisu 'alal khair yataharraku li fi'lin aw qawlin fihi salahu sahibihi. Orang yang menghendaki kebaikan, khususnya bagi saudaranya, maka dia harus berupaya dalam setiap perbuatan dan perkataan yang dilakukannya itu berakibat baik bagi temannya, atau berbuat kebaikan bagi saudaranya. Fal kalimatun nasih, fal kalimatun nasihah taqudu wa tu'athir. Kalimat-kalimat nasihat itu, untayan-untayan nasihat itu haruslah bisa mengarahkan, membimbing, dan juga bisa memberikan pengaruh kepada jiwa dan hati. Wa ta'malu 'amalaha fil nufus, dan bisa memberikan pengaruhnya, reaksinya di dalam hati, di dalam jiwa. Idza tasmarat asbahat quwwatan musaytaratan fa'ala. Yang bisa memberikan pengaruh yang kuat terhadap orang yang diberi nasihat, hingga dia bisa berubah, hingga dia bisa menerima dan melakukan isi nasihat tersebut. Rubbama karat aqwa min al-julus, dan kadangkala satu nasihat itu lebih kuat daripada bala tentara. Wa amra min al-kata'ib wa aqdaru min al-asliha, lebih tajam daripada pedang dan lebih ampuh daripada senjata. Nah, demikian ya ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Dan kadangkala nasihat yang disampaikan oleh seorang muslim kepada saudaranya itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya, daripada harta benda. ya, dalam satu kondisi mungkin nasihat yang disampaikan itu lebih tinggi nilainya dan besar pahalanya di sisi Allah daripada sedekah yang dikeluarkannya atau diberikannya kepada saudaranya itu. Demikian ikhwan fill din rahimahnya. Karena itu Nabi mengatakan, ya, al-kalimatut thayyibah shadaqah. Kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Ya, kata-kata yang baik adalah sedekah. Innal kalimatat thayyibah wan nasiha al-hadifah taduru haula mihwari thabitin la yadur wa hiya nafsuha taduru fi majallati iddah. Sesungguhnya kalimat yang baik dan nasihat yang terarah, yang tepat, ya, itu berpuncak ataupun berkisar pada beberapa perkara berikut ini, ya, yaitu dia menyampaikan nasihat itu dalam bentuk zikrullah, yaitu anjuran untuk zikrullah, amrun bi ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, ya, menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf dan melarang manusia dari perbuatan munkar, atau dalam bentuk dakwah ilallah, mengajak manusia kepada agama Allah, baik dalam bentuk yang umum yaitu mengajak orang-orang yang belum Islam ke dalam Islam, ataupun mengajak orang-orang Islam untuk mengamalkan Islam. Karena hidayah ada dua, ada hidayatun ilal Islam wa ada hidayah fil Islam. Ada hidayah artinya adalah mengajak manusia kepada Islam, dan ada hidayah dalam bentuk yaitu mengajak manusia untuk mengamalkan Islam. Karena banyak manusia sekarang ini yang sudah Islam tapi belum mengamalkan Islam, atau belum murni ataupun belum benar-benar ya menjalankan Islamnya. Wa islahun bainal mutakhasimaini, dan memperbaiki hubungan di antara dua orang yang bertengkar, orang yang berselisih. Ini bentuk nasihat juga, ya, mendamaikan manusia antara dua orang yang berselisih. Itu adalah bentuk nasihat. Wa syafa'atun hasanatun, dan bantuan yang baik, ya, rekomendasi yang baik. Bila ada seorang bertanya tentang fulan, lalu dia memberikan rekomendasi yang baik, yang tepat, ini adalah bentuk nasihat. Sebagaimana salah seorang sahabat, sahabiyah, itu Fatimah binti Qais, minta nasihat kepada Nabi berupa rekomendasi. Dia bertanya tentang dua orang yang datang meminangnya, ya, yang satu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, yang satu Abu Jahal. Lalu Nabi menyampaikan nasihat. Ini namanya taujih. Ini namanya syafa'atun hasanah. Ya. Adapun Muawiyah fasu'luh, dia sedikit hartanya, miskin. Adapun Abu Jaham, dia itu darrabun linnisa, atau la yadau asahu an atihi. Tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah dia banyak bersafar. Ada yang mengatakan dia suka apa namanya ringan tangan terhadap istri. Kemudian Nabi mengatakan ankihi Usama, nikahilah Usama, yaitu Usama bin Zaid. Nah, ini adalah syafa'ah. Ini adalah bentuk nasihat, ya. Orang yang datang kepada kita ingin nasihat, misalnya tentang tanyalah, kalau dalam istilah kita konsultasi, ya. Konsultasi tentang pernikahan ataupun rumah tangga, maka ini adalah bentuk nasihat. Maka janganlah kita bakhil untuk menyisihkan waktu kita untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang minta konsultasi kepada kita. Baik. Wa qada'u hajatun nas, demikian pula menutupi kebutuhan manusia itu merupakan juga bentuk nasihat. Ya. Qada'u hajatun nas, menutupi kebutuhan manusia ini juga termasuk nasihat. Waraddu an ardi akhik, dan membela kehormatan saudaramu itu juga nasihat. Ya, membela kehormatan saudara kita. Kalau ada saudara kita misalnya dijelek-jelekkan, diburuk-burukkan, maka merupakan bentuk nasihat kita, yaitu membela, melakukan pembelaan terhadap, ya, kehormatan saudara kita itu. Ya, membela kehormatan saudara kita itu. Nah, demikian. Itu bentuk nasihat juga. Ya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain, dan itu diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam dua hadis berikut ini. Ya, yang pertama adalah yarwihi Abu Musa radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ala kulli muslimin sadaqah. Setiap muslim wajib bersedekah. Setiap muslim wajib bersedekah. Nabi mengatakan ala kulli muslim, ini umum. Ya, setiap muslim harus bersedekah. Setiap muslim harus bersedekah. Nah, ini banyak sekali faedahnya di sini hadis Nabi. Ya. Nabi menyampaikan beberapa taujih seperti yadul ulya khairan min yadmin yadis sufla. Tangan di atas lebih bagus dari tangan di bawah. Siapapun tangan yang di atas itu dan siapapun tangan di bawah itu. Yang jelas tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Nabi tidak mengatakan orang kaya lebih bagus dari orang miskin, tidak. Tapi Nabi mengatakan apa? Tangan di atas lebih bagus dari tangan di bawah. Bukan kelaziman. Yang di atas itu harus orang kaya, yang di bawah orang miskin. Ada banyak orang miskin yang juga punya semangat memberi lebih daripada orang kaya. Ya. Banyak, tidak sedikit kita katakan orang-orang yang pas-pasan, ya. Kata Nabi apa? Khairu shadaqah min jahdil muqil. Sebaik-baik sedekah itu ada yang dikeluarkan min jahdil muqil, dari jahat. Jahat ini artinya apa? Harta yang kita peroleh dengan susah payah, al-muqil, dan pada saat kita sedang sedikit. Artinya apa? Sedang pas-pasan. Sudah dapatnya susah, pas-pasan lagi. Itu kalau disedekahkan itu ikhwan fillah, sebaik-baik sedekah. Itu susah itu. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Umar yang ingin melepaskan gajinya kepada orang yang lebih fakir daripadanya, Nabi mengatakan jangan, ambil dulu harta itu baru sedekahkan. Apa faedahnya di sini? Karena harta kalau sudah di tangan, maka sifat tamak itu menghalangi kita untuk bersedekah. Hingga ketika kita menyedekahkan harta yang sudah di tangan itu lebih besar pahalanya daripada apa? Harta yang belum sampai ke tangan kita. Maka Nabi mengatakan jangan, ambil itu harta, ya, kemudian kalau kau mau sedekahkan. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Maka Nabi mengatakan apa? Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih bagus daripada tangan di bawah. Nabi tidak mengatakan, sekali lagi Nabi tidak mengatakan orang kaya itu lebih bagus daripada orang miskin atau lebih baik daripada orang miskin. Karena orang kaya bersedekah, orang miskin tak bersedekah. Tidak. Tidak menjadi kelaziman. Bukan merupakan suatu keharusan. Sebagaimana kita sebutkan tadi, berapa banyak orang yang miskin, ternyata dia punya semangat memberi lebih besar daripada orang kaya. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendorong kita untuk punya semangat untuk memberi. Apa? Semangat untuk memberi, semangat untuk bersedekah, bukan semangat untuk menerima sedekah. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan sedekah itu sebagai hirfah. La yas'alunan nasa ilhafa, tidak meminta-minta dengan memaksa kepada manusia ilhaf. Ya, Nabi mengatakan termasuk ilhaf adalah orang yang meminta sementara di kantongnya ada 50 dinar atau 50 dirham. Ya. Para ulama mengatakan bahwa batasan ilhaf itu adalah apa? Orang yang masih mau meminta-minta sementara dia masih punya kebutuhan, kecukupan untuk satu harinya. Ya, atau kebutuhannya sehari-hari. Kemudian para ulama mengatakan bahwa ya, batasan ilhaf itu adalah kecukupan seorang insan itu selama satu hari. Jika seorang itu punya penghasilan yang cukup untuk makannya satu hari, artinya dalam satu bulan itu gajinya ataupun pendapatnya mencukupi, ya maka makruh baginya atau dilarang baginya untuk meminta-minta. Meminta-minta ya. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah. Lain halnya kalau diberi. Nabi tadi para ulama mengatakan ya ada juga hadis yang menyebutkan ya bahwa harta itu jika datang kepadamu tanpa memintanya maka ambillah. Ya, tapi jika tidak datang, maka janganlah kamu meminta-mintanya. Ya, la tutbi'hu nafsak. Janganlah kamu terlalu berambisi untuk memilikinya dengan meminta-minta. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi seorang muslim harus memiliki semangat untuk memberi. Ya. bukan semangat untuk menerima. Berapa banyak orang-orang sekarang ini yang, ya maaf, dia merasa mulia dan merasa bangga, merasa tersanjung kalau diberi, maka dia pun pamer, aku telah diberi ini, aku telah diberi ini. Ikhwanul fitna azanillah wa iyyakum jami'an. Seolah-olah dirinya adalah orang yang mulia karena diberi. Ini adalah satu kebalikan. Ikhwanul fitna azanillah. Nabi mengatakan yadul ulia khairun min yadid sufla. Tangan di atas itu lebih bagus daripada tangan di bawah. Maksudnya adalah tangan yang memberi lebih bagus daripada tangan yang menerima dan meminta. Nah, itu maksudnya. Ya, demikian ikhwanul fitna. Ya. Jadi ya sungguh sangat aneh sebagian orang yang ya lebih apa namanya lebih merasa terhormat dia apabila diberi. Nah susahnya ikhwan fillah orang yang terbiasa diberi ya, terbiasa diberi hingga dia lupa untuk memberi. Ya bahkan dia bertanya kok nggak diberi kan begitu ya. Bukan dia bertanya kok saya tidak memberi. Nah maka dari itu Nabi mengatakan ala kulli muslimin sadaqah. Setiap muslim wajib bersedekah. Setiap muslim wajib bersedekah. Wajib. Wajib hukumnya fardu. Ya cuma bentuknya bagaimana sedekahnya kan begitu ya. Nah, sesuai dengan kondisi. Nabi menjelaskan kemudian. Jadi ini umum ya, baik dia itu miskin maupun kaya. Karena Nabi mengatakan muslimin, tidak mengaitkan dengan sifat ghaniyin atau fakirin, tidak. Muslim, setiap muslim, siapa saja. Si kaya maupun si miskin wajib bersedekah. Bagaimana sedekahnya orang miskin nanti akan dijelaskan. Kalau ra'aita illam yajid. Ya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia tidak punya apa-apa? Maka Nabi mengatakan, ya'malu biyadaihi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Ya, kerjalah kata Nabi. Ya'malu biyadaihi. Kerja dia dengan tangannya. Kemudian fa yanfa'u nafsahu, dia cukupi, dia tutupi kebutuhan dirinya, lebihnya pasti ia tersedak, bersedekah. Kalau ra'aita illam yastati, jika dia tidak punya kerja, enggak bisa kerja, gimana? Coba lihat Nabi memberikan anjuran. Bagaimana ya Rasulullah bersedekah? Kerja. Ada sebagian orang, enggak bisa lah sedekah, kenapa? Pengangguran. Dia kerja. Ya. Apa kata sebagian salaf ya, kepada orang-orang fakir yang diberinya? Kalau bukan karena kalian, aku tidak akan berniaga. Artinya apa? Ya itu dia punya semangat untuk memberi. Coba bayangkan ikhwanul fiddin kalau setiap pribadi muslim punya semangat untuk memberi. Ya, maka tidak ada lagi peminta-minta. Karena sebelum diminta pasti akan diberi. Kenapa muncul penyakit masyarakat yaitu mengemis dan meminta-minta? Karena kaum muslimin sudah meninggalkan semangat untuk memberi. Hingga sebagian orang yang terpaksa meminta-minta. Mengemis. Sebenarnya ya seharusnya dengan ya, mayoritas dan banyaknya kaum muslimin sekarang ini ya tidak ada satu muslim pun yang perlu untuk mengemis dan meminta-minta. Ara'aita in lam yastati, bagaimana jika dia tidak mampu? Qal yu'inu zal hajjal mahmalhu. Kalau begitu dia tolong orang yang punya keperluan jasa. Ya orang yang perlu dibantu, orang perlu ditolong, dia tolong. Ya dalam bentuk jasa, jasa kan nilai juga berharga. Ya. Kalau dia tidak punya keahlian atau pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, maka dia bersedekah dalam bentuk apa? Bersedekah dalam bentuk jasa. Ya. Qala ara'aita in lam yastati. Bagaimana jika dia tidak mampu menolong membantu orang, menolong orang? Maka Nabi mengatakan ya'muru bil ma'ruf al awil khair. Hendaklah dia suruh orang lain untuk berbuat baik. Berbuat ma'ruf. Itu juga sedekah. Ara'aita in lam yaf'al. Nah, bagaimana kalau dia tidak bisa juga menyampaikan apa namanya nasihat atau tidak bisa menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf dan kebaikan? Maka Nabi mengatakan yumtik anisyar fa innaha sadaqah. Yang paling akhir adalah dia tahan dirinya dari perbuatan buruk. Itu saja sudah sedekah. Ya, tidak mengganggu orang lain, kan begitu ya. Tidak berbuat usil terhadap orang lain, tidak berbuat jahil terhadap, tidak merugikan orang lain. Ya, tidak berulah macam-macam yang bisa merugikan orang lain, menahan dirinya dari perbuatan Maksiat itu saja sudah sedekah. Karena kalau dia buat maksiat itu bisa merugikan juga. Kenapa? Karena azab Allah itu kalau turun tidak hanya menimpa dia saja, tapi menimpa orang lain. Jadi itu juga termasuk sedekah. Yaitu apa? Dia menahan dirinya untuk tidak berbuat jahat. Menahan dirinya untuk tidak berbuat jahat, tidak berbuat usil, tidak berbuat dosa. Itu saja sudah sedekah. Begitulah dia bentuk-bentuk sedekah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu bentuk sedekah itu adalah nasihat. Jadi kita menyampaikan ya'muru bil ma'ruf anil khair itu juga termasuk sedekah. Menyampaikan ya menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf, untuk menyuruh orang untuk berbuat baik itu adalah satu sedekah. Atsani, hadis yang kedua adalah yarwihi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Hadis Abu Dzar Al-Ghifari, ia bertanya ya Rasulullah, ayyul amalil afdal? Amal apakah yang paling utama? Qal al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Amal yang paling utama itu adalah iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Qala qultu ayyur riqabi afdal? Pembebasan budak manakah yang paling bagus? Qala anfasna inda ahliya wa aktsaru hasamanan. Yaitu budak yang paling bernilai bagi tuannya dan yang paling tinggi harganya. Ya, paling bermanfaat atau paling dibutuhkan oleh tuannya dan paling tinggi nilainya. Itu pembebasan budak yang paling afdal. Qultu fa in lam af'al? Bagaimana kalau aku tidak melakukan dua hal itu? Aku tak punya budak atau juga tidak sedang berjihad fi sabilillah. Qal tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq. Tu'inu sani'an, engkau membantu orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan. Ya. Orang macet, ada mogok kan begitu mobil dorong, itu sedekah. Itu adalah sedekah. Itu adalah amal yang afdal dalam Islam. Aw tasna'u li akhraq, atau engkau bantu orang yang sedang kesesatan. Artinya sesat, salah jalan, bertanya dia, Pak, jalan Sutomo mana? Tanah artinya. Nah, ini menyesatkan orang lain ya. Orang lain minta bantuan itu harus ditolong. Ya, nah sebagian orang ada yang menyesatkan orang yang sedang kebingungan jalan. Ya, hendaklah dia bercermin dan berkaca kepada dirinya. Ya, al-mir'atul mu'min, mir'atul mu'min. Mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Bagaimana kalau dia di suatu tempat dia enggak tahu apa-apa, kemudian dia bertanya lalu disesatkan oleh orang lain, bagaimana perasaannya? Bagaimana kesalnya dia? Ya, sementara mungkin bekalnya terbatas. Atau dia di satu kota yang dia tidak punya sanak keluarga di situ, lalu dia bertanya tentang alamat yang ingin ditujunya, lalu kita sesatkan dia. Bagaimana perasaannya? Tentunya akan marah sekali. Demikianlah kalau ada orang yang bertanya kepada kita dan dia sedang kesesatan, maka atau sesat atau tidak tahu jalan, maka tunjukkanlah arah yang benar. Ya, jangan disesatkan, jangan buat bingung kan begitu. Jangan, ya, sebagian orang ada yang menjadikan itu sebagai apa? Wah, ini kesempatan ini. Tanya sama tukang becak, naiklah. Berapa ongkosnya? 10.000. Ternyata cuma 100 meter saja kan begitu ya. Diputar-putar. Nah, ini kan harus memanfaatkan. Ya, kesempatan dalam kesempitan, memanfaatkan musibah orang, ya. Nah, demikian ikhwan fil din azanillahu wa iyyakum jami'an. Itu namanya apa? Ya. Musibah membawa nikmat namanya itu. Nah, ini tidak boleh, ya. Ini tidak boleh. Maka kita harus memberikan bantuan yang baik, pengarahan yang benar kepada orang yang sesat, orang yang bertanya arah. Demikian juga orang yang buta. Ya, kita tuntun kalau dia memerlukan tuntunan. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal? Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku tidak mampu untuk melakukan sebahagian amal? Tidak mampu untuk beramal, artinya melakukan sesuatu amalan. Maka Nabi mengatakan takuffu syarraka 'anil nan. Hendaklah engkau menahan ya dirimu dari berbuat keburukan terhadap manusia, berbuat kejahatan terhadap manusia. Fa innaha shadaqatun minka al-nafsik. Karena itu merupakan sedekah dari dirimu untuk dirimu. Minka al-nafsik. Sedekah untuk dirimu ya, dari dirimu sendiri. Nah, demikian ya kanifidin rahimani orang. Begitulah luasnya peluang untuk bersedekah di dalam Islam. Maka dari itu Nabi mengatakan ala kulli muslimin sedekah. Setiap muslim wajib bersedekah. Nah, demikian ya kanifidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, ya nanti akan kita lanjutkan lagi ya dengan adabun nushi. Bagaimana adab-adab etika menyampaikan nasihat? Ini perlu. Karena ada sebagian orang yang maksudnya ingin menyampaikan nasihat, ternyata ya bukan nasihat yang disampaikan tapi cercaan, celaan ya dan apa namanya? Penghinaan. Nah, di sini nanti akan kita jelaskan apa bedanya penghinaan dengan nasihat. Karena sebagian orang ada yang ya seolah-olah menyampaikan nasihat tapi sebenarnya sedang menghina. Ya, nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, demikian saja. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.